Galatia pasal 3. Eto Galatia to kupusileto. Nang manasabango kamu, inda mo ramang kampakedoy pinawami. Tedara kami ngaran ni, tsapa rin na mati pong isalmase jaw kadyo si tamben. Tumangka kupamanasala ko kamu, to butong kamong kita kalenay. Yaman darate kupangingaran kamu kumua. Tedami tarima roh Allah Ta'ala. Sangampugaw kamu atoran agama. Apayara to sa ading kamu kareba kasalamatan jumay puang Allah Ta'ala. Ami matapa lako puang isa almasin. Japari mi membango ra kamu. Lolongan mo kamu katuan baru jumay roh Allah Ta'ala. Japay ami lampake kamawatan ami lampagan na eh. Dedara kabuana to mi perasay mo. Usangat eda na susidyo. Apa den niya buak na. Na yato puang Allah Ta'ala, na bentaruh kamu roh Allah Ta'ala, sola na pakitan taruh kamu tanda mejangaran, tangiara sangampugaw kamu aturan agama, apayara to saring kamu kareba kasalamatan, ami matappa lako puang Isa Almasih. Susiunay to joloki Nabi Ibrahim, dipu penjaji to meloi, sanga matappa ilako puang Allah Ta'ala. Ya mojo lami isen kumua, sinin na tomatapa lako puang Allah Ta'ala. Direken bati na Nabi Ibrahim. Susi to diuki jolomolan sura Allah Ta'ala kumua. Lana pupenjaji to melo puang Allah Ta'ala to bangsa tangia to Yahudi. Sanga kamataparan na. Ya mojo na pangtisenan jolomi puang Allah Ta'ala. To kareba kasalamatan lako Nabi Ibrahim na kuwa. Laku barakai to sininna bahasa lantelino sangaiko. Jadi, ya to tomatappa di barakai susi Nabi Ibrahim di barakai. Nasaba kamataparanna. Den diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Tanpa kerupungasan, laku to tangatatan turui to sininna aturan agama. Ya mojo, padami to tomparan nuan aturan agama. Pada minakan na tampak ropu, nasaba teda taung kulen turui. Manasa teda tau napu penjaji to melo puang Allah Ta'ala, sangan turui aturan agama, susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Ia to tau dipu penjaji to melo, sanga matapai lako puang Allah Ta'ala, ia molan nampak katuan melo, teda cepana. Apa ya kita pengkule-kule menjaji to melo, pulalan aturan agama, panggaukan ta'ara, tak katapai, tangia puang Allah Ta'ala, susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Ia to tumpugoktongan aturan agama, lana putuo. Mangkamiki na labak almase jomai tampak ropu, to napaden aturan agama lako kita, nasabak teda takulen turui, yari sulleki na kanna tampak ropu, susi to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Tanpa keropu to sinin na tau, to mate dipampang jau kaju. Ya to puang Isa Almase, mate jau kaju si tamben. Dikua anna iya to barakka, to dibasse lako Nabi Ibrahim. Diparatu to lako bangsa tangia to Yahudi. Anna kita to matappa, diben roh Allah Ta'ala to mangka dibasse. Eto kupusilek to. Melo kempake nak mesa apang pasusian, to biasan na takita kelo-kelo, ya kedeni taun paden basse, na dipasa mo, teda mo nawading ditadei, yari ka nadirangan ni moy cidi. Susi to amito basse na puang Allah Ta'ala, sola Nabi Ibrahim na batikna. Isen meloi, teda na diuki lansura Allah Ta'ala kumua, na sinin na batikna, batonan na budah tau. Diuki aku mua, na batikna, batonanna mesa aratau, ya moto almase, ya moto kusanga to pangapasusian nena aku mua, ya to basse mangkamo na paasah puang Allah Ta'ala, teda mo na wading na tadai aturan agama, to apa ratu talung pulo taun na namane den, ya keia to barakka na basse puang Allah Ta'ala lako Nabi Ibrahim, sola batikna, diben la komandari tonturu aturan agama, tangia mo ia disanga basse. Apa nang mangka mo ia na basse jolo puang Allah Ta'ala, lako Nabi Ibrahim, to barak ka lanabeni. Naya ke susi ijo, apa rapatunna na dipaden to aturan agama. Yauna na dipaden undi ya nabase, dikua anna pajan dosana totolino. Ya to aturan agama, dipake anggeratunna batina Nabi Ibrahim. Tomangka nabase puang Allah Ta'ala, lako Nabi Ibrahim. Ya to aturan agama, na paratu malaikat lako mesa pasumbungan kada. Jadi ya to aturan agama, dipauan tolinom pake pasumbungan kada. Apa ya to basse lako Nabi Ibrahim, puang Allah Ta'ala yang paui. Ya ke susi ijo, sisalara kato aturan agama, na basse na puang Allah Ta'ala. Teda lalo ya, sanga ya ke dibenni aturan agama to tolino, tolam patuoi, manasa yamo ampu penjaji to meloi, kena turu ijo. Apa teda nakule to aturan agama, pugok ke susi jo, nasabak si turu surah Allah Ta'ala, madosa ngasan miki to tolino. Yamo jo, ya to barakka mangka dibase, la dibendri, tong katapai puang isa almase. Ya to na jolona, te dapata matappa lako puang isa. Susi kita na tarungku aturan agama, ratu lako dipang pesenan na to kamataparan lako puang isa. Jadi, ya to aturan agama, patuju ki ratu lako ratunna puang isa almase. Anta dipupen jaji to melo, sanga matappa ki lako almase. Na ya te to, na dete mi watunna matappa lako puang isa. Ya mojo, te namo nakwasai ki aturan agama. Na puanak ngasan mo kamu puang Allah Ta'ala, sanga matappa mo kamu lako puang isa almase. Mangka mo kamu didio, pau sangan na almase. Jaji mitarima mo to sipa na almase. Teda mo na dipasilainan to Yahudi, na bangsa tangia to Yahudi. Kaunan, na tangkaunan, muane na baine. Na sabak sirapu mo kamu puang isa almase, to midijio. Na yake taun na mo kamu almase, batina to mo kamu Nabi Ibrahim. Tolan tarima ito barakka mangka nabasyan ni puang Allah Ta'ala.